na bomoi nangai na mabanzo nangai loye mwe mata butu moi se mesia. Yonde bolingo ya motema nangai loyembo ye mataka uta motema eza yo Yesu nangai na mabanzo nangai na motema nangai loyembo ye mata butu moi se mesia. Mesia nde nzambe mesia mokonzi mesia mobikisi se mesia. kwa kopesa yote yo pesi ngai pema mokolo ya lelo na mipepe mabeo to lekisi nkolo na ngai yambalo yembo uta motema ozwa ta raison na nzembo yo pona nini obateli ngai Yo kangata na loyembo yo nzambe na ngai.